Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal, agama yang menyeluruh, yaitu bahwa Islam adalah agama yang memberikan arahan kepada manusia dalam urusan dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ambillah, raihlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari urusan-urusan akhirat, namun jangan lupakan bahagianmu dari urus. Engkau kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasad, dan jangan sekali-kali engkau menghendaki kerusakan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ayat ini adalah bantahan kepada ideologi kapitalis. Kapitalis atau kapitalisme adalah sebuah sistem yang merusak perekonomian umat. Sekali lagi, kapitalisme adalah sebuah sistem yang merusak perekonomian umat. Dalam kapitalisme, seseorang dituntut untuk bagaimana caranya bisa mengembangkan ekonominya dengan cara apapun tanpa melihat halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menyebutkan bahwa dunia bukanlah segala-galanya. Yang harus jadi tolak ukur dan patokan kita semua adalah kehidupan akhirat. Untuk urusan dunia, kita diperintahkan jangan melupakannya saja, tapi ingat, bukan tujuan utama. Bukan segala-galanya. Sementara ideologi kapitalis adalah sebuah ideologi yang mendorong seseorang untuk bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan tanpa melihat apakah cara yang ditempuh itu halal atau haram. Jadi ayat ini sekali lagi adalah bantahan terhadap ideologi kapitalis. Islam mengarahkan, membimbing kepada kita untuk lebih mementingkan urusan akhirat, namun tetap tidak melupakan perkara-perkara dunia. Karena dunia dan akhirat pada dasarnya adalah dua perkara yang saling melengkapi. Dua perkara yang saling melengkapi. Islam mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah kehidupan dunia, tetapi kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sekedar wasilah untuk bisa menyampaikan kita dengan selamat kepada kehidupan akhirat. Nah, ini salah satu gambaran bahwa Islam adalah agama yang universal, agama yang menyeluruh, agama yang ajaran-ajarannya memberikan arahan kepada manusia bagaimana sebaiknya dia memanage urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Ikhwanul Fiddin rahimani rahimakumullah, selanjutnya kekhususan Islam yang ketiga. Kekhususan Islam yang pertama adalah bahwa Islam diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jal. Yang kedua, Islam adalah agama yang universal. Berikutnya yang ketiga, Islam adalah dinul fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan naluri, sesuai dengan tabiat manusia. Islam tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan naluri manusia. Islam selalu mengarahkan manusia kepada hal yang baik. Islam menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang bisa merusak tabiatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus. Fitratullah. Agama yang lurus itu adalah fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian atas fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Dalika dinul qayyim, itulah Islam, agama yang lurus. Walakin aktsaran nas la ya'lamun, hanya saja mayoritas manusia dalam keadaan tidak mengetahuinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak manusia yang terlahir, maka terlahir dalam keadaan di atas fitrah. Ada yang mengatakan fitrah itu Islam, ada yang mengatakan fitrah itu sunnah, ada yang mengatakan fitrah itu Al-Quran. Semua maknanya sama. Pada dasarnya, setiap yang dilahirkan dalam keadaan meyakini Allah. Meyakini wujudnya Allah. Tunduk kepada Allah Azza wa Jal di atas Islam. Jika di kemudian hari yang dilahirkan itu kemudian berubah, maka semua itu bukan karena asal penciptaannya, akan tetapi karena kedua orang tuanya. Fa'abawan. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Naam. Selanjutnya, ikhwanul fiddin rahimakumullah, kekhususan yang keempat dari kekhususan Islam adalah bahwa Islam dinul wasatiyah. Islam adalah agama yang pertengahan, proporsional. Ini Islam. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, keutamaan, kebaikan, dan proporsional. Islam adalah agama yang selalu menempatkan posisinya berada di tengah-tengah. Dalam segenap urusan, dalam segenap perkara, akidatan wa syariatan, baik menyangkut akidah, keyakinan maupun syariat, akhlakon, demikian juga akhlak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini, umat Islam, para pemeluk agama Islam sebagai umat yang wasata, umat yang tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata. Litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi, alan nas, atas semua manusia. Wa yakunu rasul 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 143, kata beliau, innama wasafahumullahu taala bi annahum wasat litawassutihim fiddin. Allah Subhanahu wa taala mensifati umat Islam sebagai umat yang wasat itu karena pertengahannya mereka dalam melaksanakan agama. Tidak cenderung berlebihan, tidak juga cenderung menyepelekan. Tidak berlebih-lebihan sampai keluar dari apa yang telah digariskan dan ditetapkan dalam Islam. Tidak juga cenderung meremehkan atau bahkan meninggalkan sebagian dari ajaran Islam. Ini kekhususan dinul Islam. Beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani. Yahudi cenderung ghulu, cenderung berlebih-lebihan. Nasrani cenderung bermudah-mudah. Sedangkan Islam agama yang pertengahan, selalu mengajarkan untuk sederhana dalam ibadah. Sederhana dalam artian wafq syariah, menyepakati syariat. Tidak keluar dari syariat, tidak juga kurang dalam mengamalkan syariat. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin membuat bab al-iqtisadu fil ibadah. Sederhana pertengahan dalam melakukan ibadah. Al-iqtisadu fis sunnah khairum min ijtihadid fil bid'ah. Pertengahan sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kesungguhan di dalam kebid'ahan. Semua ajaran, semua keyakinan, semua agama di luar Islam imma mengajarkan sikap yang berlebihan atau sebaliknya mengajarkan sikap yang cenderung meremehkan syariat Allah. Hanya Islamlah agama yang mengajarkan untuk selalu berada di tengah-tengah. Selalu menyepakati syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak melampauinya. Tidak juga kurang terhadapnya. Oleh karena itu para ulama dalam urusan akidah umpamanya, mereka selalu menekankan agar tidak keluar dari bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ketika menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal, mereka menyebutkan bahwa kita mensifati Allah Azza wa Jal sesuai dengan apa yang telah Allah sifatkan dalam kitabnya atau yang telah disifatkan oleh Rasul dalam sunnahnya. La natajawazul Qur'an was sunnah. Kita tidak melampaui Al-Quran, tidak juga melampaui as-sunnah. Nah, ini salah satu keunggulan dinul Islam. Ada beberapa bukti atau contoh yang menggambarkan wasatiyatul Islam, pertengahannya agama Islam. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Qala, hadis yang ma'ruf, hadis yang terkenal, sering kita dengar. Dalam hadis itu disebutkan ja'a salasatu rakhtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang tiga orang menuju rumah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang seperti apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma akhbaru, ketika mereka sudah mendapatkan informasi, ka'annahum taqaluha, mereka merasa bahwa selama ini ibadah yang telah mereka lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Hingga akhirnya mereka mengatakan aina nahnu min ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita bila dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Sementara beliau qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Beliau qad ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, mulai saat ini aku akan terus-terusan melakukan sholat dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka. Yang terakhir, yang ketiga mengatakan, aku akan konsentrasi ibadah dan tidak akan menikah. Ketika berita tentang ketiga orang ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi menegur mereka, antum alladina kultum kaza wa kaza, kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Ama wallah innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah bahwa sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Namun demikian, asum wa uftir, aku berpuasa tapi kadang aku juga berbuka. Usolli wa arqud, aku sholat tetapi aku juga tidur pada waktunya. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, terhadap ajaranku, terhadap bimbingan Islam, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golongan aku. Hadis muttafaqun alaih. Ini salah satu contoh di mana Islam selalu mengajarkan sikap pertengahan sekalipun dalam melaksanakan ketaatan. Contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua. Suatu ketika ra'a Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hablan mamdudan baina sariyatain. Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada tali yang terbentang di antara dua tiang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'ala anhu, bertanya tentang tali tersebut. Karena tidak biasanya, sebelumnya beliau tidak pernah melihat ada tali yang terbentang di antara dua tiang. Fa ukhbirallahu, kemudian beliau dikabari, annahu Zainab, bahwa yang melakukan hal itu, yang memasang tali tersebut di antara dua tiang masjid itu adalah Zainab. Tatamassak bihi, Zainab bertumpu pada tali tersebut. Apabila ia sedang tidak semangat melakukan sholat, tapi karena ingin melakukan sholat, tidak mau meninggalkan sholat, maka beliau sholat sambil nyender di tali yang terbentang di antara dua tiang tadi. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menyuruh para sahabatnya untuk melepaskan tali itu. Kemudian beliau berkata, liyusalli ahadukum nasyathahu, hendaknya salah seorang di antara kalian melakukan salat dalam keadaan semangat, dalam keadaan giat. Fa idza fatara falyaqud, adapun kalau seandainya merasa tidak semangat, hilang kesemangatan, dia boleh sholat dengan posisi duduk atau tidak sholat sama sekali. Ini kaitannya dengan sholat sunnah, sholat malam. Ya. Kalau seandainya kita merasa lelah, ya, ngantuk berat, jangan memaksakan untuk tetap sholat. Ini malah tidak baik. Ini malah bertentangan dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diperintahkan untuk melakukan ibadah dalam keadaan punya nasyat, dalam keadaan punya semangat. Ketika kondisi badan mendukung, tidak dalam keadaan lelah, dalam keadaan fit, silakan melakukan sholat atau ibadah apapun. Tapi ketika kondisi badan tidak fit, kemudian kesemangatan sedikit kendur, tidak apa-apa melakukan bentuk ibadah yang lainnya. Ini contoh kedua, gambaran bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu pertengahan dan mengambil sikap tengah-tengah, selalu sederhana. Contoh yang berikutnya, yang ketiga, adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat yang memiliki kesungguhan dan kesemangatan untuk melakukan ibadah. Salah satunya adalah ibadah saum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkata kepadanya, "Ya Abdallah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail?" Wahai Abdullah, bukankah telah diberitahukan, telah dikabarkan kepadaku bahwa engkau biasa sholat di siang hari, biasa puasa di siang hari dan sholat di malam hari? Qultu bala ya Rasulullah. Abdullah bin Amr menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepadanya, fala taf'al, jangan kamu lakukan hal ini. Jangan kamu lakukan hal ini. Jangan kamu memaksakan diri untuk terus-menerus berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. La taf'al. Sum waftir. Berpuasalah. Tapi kadang-kadang engkau juga butuh untuk berbuka. Qum wa nam. Sholatlah di malam hari. Tapi kadang-kadang kamu juga butuh untuk tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqun, karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Wa inna li 'ainaika haqqun 'alaika haqqun, dan sesungguhnya kedua matamu memiliki hak atasmu. Wa inna li zaujika 'alaika haqqun, dan sesungguhnya istrimu memiliki hak atasmu. Ini alasan Nabi alaihi salatu wasalam. Kita harus ingat bahwa tubuh kita punya hak. Hak untuk istirahat, hak untuk kita rawat, hak untuk kita jaga. Jangan sampai tubuh ini menjadi lemah, sakit, gara-gara kita terlalu berlebihan dalam melakukan ibadah. Kedua mata kita punya hak untuk istirahat, tidak selalu terbuka setiap saat. Mata kita punya hak untuk tertutup dalam artian tidur. Istri kita juga punya hak yang harus kita tunaikan, lahirnya maupun batinnya. Jangan sampai 1x24 jam konsentrasi untuk terus sholat sepanjang malam, dari pagi sampai pagi lagi. Istri diabaikan. Lah, jangan. Jangan sampai berbulan-bulan dengan sengaja meninggalkan istri tanpa dinafkahi. Dengan alasan melakukan ibadah. Entah khuruj atau ibadah-ibadah dalam bentuk yang lainnya. Ya. Ibadah yang benar-benar disyariatkan saja tidak boleh sampai mengabaikan kewajiban yang lainnya. Apalagi ibadah yang sebenarnya tidak ada syariatnya. Setiap kita punya hak dan ada kewajiban untuk menunaikan haknya. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu kehususan Islam yang keempat. Berikutnya kehususan Islam yang kelima adalah dinul ilmi. Islam agama yang berdiri di atas dasar ilmu. Di atas pondasi pengetahuan. Ilmu di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sebagai salah satu bukti nyata akan hal ini, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iqra. Bacalah. Ini menandakan bahwa Islam adalah din, adalah agama yang begitu kuat perhatiannya terhadap ilmu, pengetahuan. Ya, yang dibaca maupun yang ditelaah. Maupun yang dikerjakan. Semuanya tidak lepas dari bimbingan ilmu. Islam adalah agama yang begitu besar penghormatannya terhadap ilmu. Dan begitu besar penghormatannya terhadap para ulama, para pemilik ilmu. Karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Jadi tidak ada satu agama pun yang begitu besar penghormatannya terhadap ilmu dan ulama dan pemiliknya kecuali Islam. Atau selain Islam. Tidak ada. Hanya Islam. Karena itu umat Islam adalah umat yang cerdas. Umat Islam adalah umat yang cerdas. Di dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengerti, orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengerti, tidak berilmu. Dalam Al-Quran tidak sedikit Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri firmannya dengan afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, ya, afala ta'qilun. Semua ini mengarah kepada ilmu. Hanya orang-orang yang berilmu lah ya, yang layak dan patut menjadi umat Islam. Orang yang tegak di atas dinul Islam. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengingat hal ini kecuali ulul albab, orang-orang yang punya ilmu. Inna ma yatadhakkar ulul albab. La'allakum tatafakkarun. La'allahum yatafakkarun. Ya. Semua atau banyak ayat yang diakhiri dengan hal-hal yang menyinggung pengetahuan. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, kekhususan selanjutnya dari kekhususan Islam, selain Islam sebagai agama yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu, adalah bahwa Islam dinul akhlak. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak. Islam dinul akhlak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum majlisan minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Dan sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaiqihun. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh majelisnya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsarun, orang yang banyak bicara, orang yang tidak berhati-hati dalam pembicaraan, orang yang memiliki sifat-sifat yang buruk, dan orang yang mutafaikihun, orang-orang yang sombong terhadap dirinya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, gambaran betapa besar perhatian Islam terhadap persoalan akhlak. Pengajaran akhlak yang begitu sempurna hanya didapatkan dalam dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan klaim di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam, in wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya. Akhlak yang mulia. Akhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Islam mengajarkan kejujuran. Islam mengajarkan kesabaran. Islam mengajarkan sikap memberi maaf. Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu. Islam mengajarkan untuk saling menunaikan hak sesama. Semua ini kaitannya dengan akhlak dan muamalah. Ya. Ini sebagai gambaran betapa Islam sebagai agama yang mulia. Ya. Rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Tidak ada satu pihak pun dari kalangan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merasa dirugikan atau direndahkan dengan kehadiran dinul Islam. Tapi justru semua pihak akan merasakan betapa ajaran Islam adalah ajaran yang mulia, ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Ikhwan fillah rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada siang hari ini atau pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan dapat memberi manfaat untuk kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan, kekeliruan, maka saya mohon untuk di maafkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, bismillah, bolehkah ana terus melakukan saum Daud? Karena kalau tidak, rasanya susah sekali bagi anda untuk mengendalikan diri dari pandangan yang haram. Jazakumullahu khair. Walaupun anda sekarang sudah berkeluarga. Tayyibu antum jazakumullahu khairan. Nah, yang terpenting adalah bahwa antum sebagai kepala rumah tangga tidak mengabaikan satu kewajiban pun yang menjadi tanggung jawab antum hanya karena gara-gara saum Daud. Saum Daud yang dilakukan jika memang mampu dan semua bisa terkendali dengan baik, tidak mengakibatkan diabaikannya salah satu kewajiban, tidak mengapa. Namun dalam hal ini sekali lagi setiap kita hendaknya melakukan sesuatu yang termudah. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna hadaddin yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki adanya kesulitan. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Wa ma ja'ala Allahu 'alaikum fid-dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kalian merasa keberatan dalam urusan agama kalian. Lan yushad hadad din illa ghalabah. Tidak ada orang yang berani melawan syariat-syariat agama ini melainkan dia akan kalah. Artinya tidak akan mampu. Mungkin bisa saja antum melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menikah lagi, poligami. Mudah-mudahan itu menjadi solusi pandangan antum terhadap perkara-perkara yang haram lebih dapat terjaga. Nah, apa yang harus saya lakukan ketika saya mau nikah lagi? Wah, baru pertanyaan anjuran poligami ini sudah muncul pertanyaan, apa yang harus saya lakukan ketika saya mau nikah lagi? Tapi sama istri dan mertua dilarang. Padahal saya sudah menyiapkan semuanya. Nah, barangkali perlu adanya pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif ya, yang lebih tajam baik kepada istri maupun kepada mertua. Memberikan pemahaman-pemahaman yang baik, kemudian juga curahan perhatian yang luar biasa ya kepada mereka. Nah, sehingga dengan itu sekalipun antum menikah lagi, mereka tidak merasa khawatir dan takut ya perhatian antum jadi hilang. Nah, apalagi kalau antum sudah menyiapkan semuanya. Artinya sudah betul-betul mampu lahir maupun batinnya. Ya. Keengganan, ketidaksetujuan istri maupun mertua, ya, ini bukan perkara yang bisa menghalangi maksud dan tujuan antum jika memang niat antum benar-benar lillahi ta'ala. Ya. Ikhlas lillahi ta'ala, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata ya, memenuhi hasrat atau hawa nafsu. Ya. Jadi lakukan pendekatan-pendekatan ya, ke istri, perhatian yang besar. Ya. Adalah hal yang boleh dibilang wajar ya, ketika istri merasa ada ketakutan dalam dirinya saat kita bermaksud untuk poligami. Namun demikian, seorang istri kalau dia merelakan suaminya untuk berpoligami, menikah lagi, maka luar biasa. Pahalanya sangat besar. Surga. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingin menolong suaminya, membantu suaminya melaksanakan ibadah yang mulia. Mudah-mudahan para istri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istri-istri yang salihah dan dilapangkan dada dan hatinya untuk menerima sunnah ta'adud atau poligami ini. Nah, bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran? Nah, intinya menghafal Al-Quran harus dilakukan secara kontinu, ya, konsentrasi, kemudian mushaf yang digunakan juga banyak berperan untuk bisa memudahkan kita dalam menghafal. Artinya, mushaf yang kita pakai untuk menghafal itu jangan ganti-ganti, tapi cukup satu mushaf saja, sehingga dengan itu kita bisa mengingat letak-letak ya dari setiap ayat yang kita hafal. Nah, memang Al-Quran disebut sebagai sesuatu yang aktsaru tafallutan, paling sering lepasnya kalau seandainya tidak dipakai dan tidak diulang-ulang. Karena itu setiap kali kita menghafal Al-Quran ya, pagi misalnya, maka diupayakan sore hari untuk mengulang kembali terus setiap hari seperti itu, menambah mengulang. Ya. Jangan hanya semangat menambah hafalan sementara mengulangnya tidak. Ya. Bagaimana bimbingan dalam menghadapi puasa Ramadan? Nah, intinya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, ya, keikhlasan, ketakwaan, keimanan, nah, kesemangatan, keistiqomahan untuk bisa melakukan berbagai macam ibadah yang mulia di bulan Ramadan. Nah, apakah Zulkarnain dan kroco-kroconya sudah menjadi ahlul bid'ah? Mutalawin, ya, la'ab, makir, itu sudah cukup, ya, sebagai hujah yang ditegakkan oleh para masyayikh kita terhadap mereka. Nah, mohon nasihatnya, keluarga kami mau mengadakan walimah, akan tetapi kami bingung, belum punya biaya, sehingga kami punya keinginan hutang ke bank. Jazakallah khair atas jawabannya. Nah, menghutang ke bank dalam kondisi apapun jangan dilakukan, ya. Masih ada celah, masih ada hal yang bisa kita upayakan untuk bisa mendapatkan uang. Entah itu dengan cara pinjam ke seseorang atau berusaha terlebih dahulu mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan uang, mengumpulkan biaya. Ketika sudah terkumpul, lakukan walimah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jika kita meninggalkan sesuatu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengadakan akad nikah di siang bulan Ramadan, bolehkah makanan dari acara walimahnya dibagikan kepada para tetangga kita tanpa mengundang mereka? Nah, meski tidak mengundang, tapi harus memberitahukan kepada mereka bahwa akan terjadi walimah pada hari ini dan itu. Ya. Karena mengumumkan pernikahan adalah termasuk sunnah, ya. A'linu an-nikah, umumkanlah pernikahan itu, ya. Jangan sampai senyap-senyap. Harus diketahui orang bahwa kita mengadakan akad nikah. Soal makanan dari walimah yang kita bikin itu dibagi-bagikan tidak jadi masalah, atau tidak ada salahnya juga bikin acara walimah di malam hari. Enggak salah kan? Enggak dilarang bikin walimah di malam hari. Nah, dan tidak dilarang pula bikin akad nikah di siang hari bulan Ramadan. Boleh, ya. Misalnya karena kebetulan rezeki yang ada pas di bulan Ramadan. Tidak ada larangan. Nah, afwan Ustaz, ana minta saran bagaimana cara mengingatkan saudara yang sudah ngaji tetapi terkadang masih bekerja sama dengan orang sururi. Lakukan pendekatan, ya. Coba lakukan pendekatan, ya, dengan baik. Tampakkan sikap muamalah dengan baik di hadapannya. Dan sekali-kali ajak lagi ke tempat kita mengaji, perkenalkan, ya, dengan teman-teman kita, dengan asatidah kita, supaya mendapatkan nasihat. Beri informasi yang baik tentang siapa sururi, ya, bagaimana mereka sesungguhnya. Mudah-mudahan semua itu bisa membantunya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kemunculan komunisme, jil dan jin? sikap kita alhamdulillah seperti halnya dibimbingkan oleh para ulama kita, bahwa kita berlepas diri dari mereka semuanya, dari komunisme, dari jil maupun dari jin, ya. Dan alhamdulillah kita ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, ya, adalah orang-orang yang begitu bersemangat untuk menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara dari bahaya komunisme, bahaya jaringan Islam liberal, dari bahaya jaringan Islam Nusantara. Ketika kita memperingatkan umat dari semua ini, kita mesti ingat bahwa ini adalah bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya, kita sedang merencanakan sesuatu, yaitu tebar majalah, ya, yang isinya tentang komunisme, ya. Diharapkan kita semua untuk ikut ta'awun di dalamnya, karena ini sekali lagi merupakan bentuk jihad yang paling agung di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya kutip pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kajian tadi. Nah, kita cukupkan sampai di sini, wallahu a'lam bishawab.